Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nah, kita katakan di sini tadi berkaitan dengan jawaban. Kulna hunaka jawabun akhir. Ini ada jawaban yang lain tentang innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menciptakan Adam dari bentuknya. Maksudnya ala suratihi di sini adalah tentang idhofah. Terkelir. Ini idhafatul makhluk ila khaliqihi. Ya. Penyandaran makhluk kepada khaliqnya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ala suratihi, kepada atas bentuknya. Maksudnya di sini adalah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Sad ayat 72. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan ke dalamnya dari ruhku. Dan tidak mungkin Allah Azza wa Jalla memberikan Nabi Adam juz'an min ruhihi. Satu juz, satu bagian dari ruhnya. Enggak mungkin di sini. Namun yang diinginkan di sini adalah ruh yang telah Allah ciptakan. Lakin idhafatuha. Nah. Namun di sini kaitannya kita berbicara tentang idhafahnya. Idhafatuha ilallahi bi khususiha min babi tashrif. Jadi penyandaran, penisbatan kepada Allah Azza wa Jalla secara khususnya itu adalah termasuk bab tasyrif, pemuliaan. Bab pemuliaan. Kama naqulu ibadallahi, sebagaimana kita katakan ibadallahi, hamba-hambanya Allah. Bukan nama mas, bukan ayawanatu du'aklin, binatang-binatang yang mempunyai akal. Itu dengar aja enggak enak, mas. Walaupun manusia itu betul seolah-olah seperti itu, tapi dengarnya enggak enak, mas. Tapi ketika ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, dia lebih menyenangkan daripada ya hayawanat datil akil, ya wahai para binatang yang punya akal, naudzubillah min dzalik, ya, kesannya enggak enak, mas. Nah, jadi dengan seperti itu penisbatan yang apa, mas? Penyandaran pemuliaan. Di situ dalam rangka apa? Pemuliaan. Nah. Kemudian. Nah, jazakallah. Tenanglah. Dari secangkir kopi yang ada di hadapan antum itu harus ada doa, Mas. Pertama doa bacanya, baca ketika mau minum baca bismillah. Ya. Yang kedua setelah selesai juga membaca alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, setelah selesai antum selipkan doa-doa kebaikan. Agar Allah Azza Jalla itu masih memudahkan kita untuk bisa menyediakan kopi. Ya. Dengan biwasitotin, Mas. Ada wasitohnya, ada perantaranya. Baik itu ikhwan-ikhwan yang sudah berusaha untuk menyediakan dari merostingnya, ya, dari orang yang sering merosting, orang yang sering membuatkan minumannya dan yang lainnya. Itu tetap harus antum doakan kebaikan. Ya. Itu sudah ada yang mulai melempem, doakan, Mas. Ya, kopi melempem biasa, Mas. Harus perlu di roasting lagi. Itu jadi garing lagi. Ya, sebagaimana semangatnya orang menuntut ilmu itu juga seperti itu, Mas. Kalau habis di roasting, itu rasanya enak itu, Mas. Asli, Mas. Kopi yang kremanya paling kuat, itu adalah kopi yang seger, jaraknya dari roastingan itu enggak lama. 2 hari, 3 hari setelah resting, kemudian dibikin espresso, mesti ngumpul, Mas. Ya, tapi begitu kopi itu sudah mulai lama, 1 tahun, 2 tahun dibiarkan, walaupun di toples melempem, Mas. Sama dengan semangat untuk ilmu, Mas. Mau dibikin espresso nggak ada kremanya, Mas. Ya, seperti drip-dripan aja. Seperti apa? Seperti drip, maksudnya apa? Ngambang, nggak ada buih-buihnya. Ya, kurang cantik kalau membuat espresso. Maka itulah kondisi sama halnya dengan orang menuntut ilmu syar'i. Ada masa naik, ada masa turunnya. Tapi yang terbaik adalah saling menyemangati, saling mendoakan kebaikan. Kalau kita tahu ada ikhwan-ikhwan yang tadinya semangat, ya, yang satu ngurus, ada yang ngurus sawah, ngurus baju, ngurus ini, akhirnya ngilang. Kalau ditanya, lagi ngurusin masjid. Masjid itu gak usah diurusin, Mas. Masjid tetap akan berdiri. Ingat tuh, Mas. Ingat tuh. Ada ikhwan-ikhwan juga sibuk dengan afan Ustaz, ana diamanai ngurus masjid. Masjid itu rumahnya Allah Azza wa Jalla. Masjid itu tetap akan ada. Antum ngurus dan tidak ngurus, masjid itu mesti ada yang ngurus. Yang ngurusin antum, antum jadi paham, nuntut ilmu atau ini siapa? Orang lain ngurusin ilmu antum? Enggak. Antum sendiri yang tanggung jawab terhadap pemahaman ilmu tersebut. Kalau enggak sekarang, kapan, Mas? Apa maksudnya di sini? Ana sering, ini bukan 1-2 orang. Ada berapa ikhwan-ikhwan yang beralih dari kesibukan tadinya menuntut ilmu, terus dijadikan tokoh. Tanda kutip. Tokoh. Ditokohkan. Dijadikan orang-orangan, bukan orang beneran, orang-orangan di masjid. Akhirnya apa? Dianggap dia itu kalau nggak ada dia masjidnya nggak jalan. Salah. Antum di masjid itu dalam rangka memakmurkan masjid, bukan untuk agar orang lain ridho kepada antum. Salah di situ. Kalau yang dicari adalah orang lain ridho kepada antum, maka antum adalah orang yang paling menyesal ketika nanti orang lainnya itu dimudahkan untuk menuntut ilmu, sedangkan antum tidak. Antum berkutat dengan masjid. Masjid gak akan kemana-mana, gak akan lari, Mas. Sudah berdiri, tegak, tinggal diramaikan. Dan itu bukan tanggung jawabnya antum. Tanggung jawabnya antum adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Paham di sini? Tidak disebutkan di situ mengurus masjid. Ingat-ingat tuh. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak disebutkan di situ kewajiban ngurus masjid. Enggak ada. Allah nanti yang akan menjaminnya. Masjid-masjid itu nanti Allah akan menjadikan itu menjadi makmur dan tidak. Allah yang akan memudahkannya. Bukan antum. Usaha keras antum siang dan malam itu pasti ada waktunya. Pasti ada batasannya. Gak akan mungkin antum itu akan bisa menjadikan apa yang diinginkan orang-orang sekitar antum itu akan bisa tercapai sesuai dengan harapan mereka, enggak akan bisa. Manusia, Mas. Dunia. Sama halnya di sini seperti ini, Mas. Paham ya? Ini tolong antum peka juga kepada ikhwan-ikhwan. Ya, fulan kok sudah lama enggak datang, kenapa? Fulan kok sudah lama enggak datang, kenapa? Jangan sampai dunia itu menjadi memberbadir, menjadikan malas kita. Dan kita pun kurang peka kepada saudara-saudara kita, kurang mendoakan kepada mereka, kurang menanyakan kabarnya mereka. Paham sampai sini ya? Nah, semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kepada ikhwan-ikhwan kita untuk istiqomah lagi, semangat lagi menuntut ilmu syar'i. Karena kalau tidak sekarang, Mas, menuntut ilmu syar'i, kapan antum akan menuntut ilmu syar'i lagi? Nunggu sampai punya cucu, ya, sampai punya uban dan yang lainnya? Enggak. Justru sekarang adalah masa emasnya. Kenapa? Ya, kesempatan itu terkadang tidak datang dua kali. Kalau sekarang antum bisa semangat, belum tentu. Dua tahun, tiga tahun dengan semangat yang sama. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Ya. Hati-hati itu, Mas. Untuk beralih. Ustaz Afan, Ustaz, ana hanya memanfaatkan apa yang ada. Apa yang ada itu bukan tanggung jawab antum untuk menjadikan itu ada. Karena yang mengadakan semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ada yang beranggapan seperti itu. Ada ikhwan yang beranggapan seperti itu. Afan, Ustaz, ana tidak mendatangi kajian ilmu. Karena ana harus memanfaatkan apa yang ada. Dia dikasih amanah ini, kasih amanah itu. Iya, itu amanah. Tapi dari awal antum itu diberikan amanah, antum punya pilihan. Ima antum menolak amanah itu, atau antum mengambil amanah itu, kemudian mengorbankan sesuatu yang jauh lebih penting. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah antum itu atau kita di sini ingin mengganti yang baik itu yang dengan yang jelek? Ingat itu, Mas. Dunia itu mal'unatun. Dunia itu dilaknat. Apakah kita ingin mengganti yang dilaknat itu dengan sesuatu yang jauh lebih dahsyat? Illa alim wal muta'allim. Ya. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun, mal'unatun ma fiha. Ya. Illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allim. Maka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dunia itu dilaknat. Dilaknat itu apa? Dilaknat Allah itu? Bu'du 'anir rahmatillahi, jauh dari rahmatnya Allah azza wajalla. Kalau semakin kita itu mengejar dunia, semakin kita itu jauh dari rahmat-Nya Allah azza wajalla. Kita menginginkan ini, menginginkan itu, ternyata enggak dapat-dapat. Kenapa? Jauh kita dari rahmat Allah azza wajalla. Jauh. Kenapa di situ? Karena tidak ada zikir. Antum mengerjakan ini dan itu. Misalnya, ada yang berkebun, ada yang di pabrik, ada yang di mana saja. Apakah kemudian pekerjaan-pekerjaan antum itu, antum bisa menjamin diri antum itu untuk berzikir kepada Allah Azza Jalla terus-menerus? Enggak. Memanfaatkan waktu itu untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza Jalla? Iya. Kata Mas, tanya Mas Muslim, Mas, antum nemuin napi-napi di penjara itu sambil zikir gak, Mas? Apalagi zikirnya sambil bawa tasbih, kan gak mungkin. Ya. Jadi sangar nanti. Di hadapan para napi, wah ini, mati ini. Jenggotan gue tasbih, wah. Nah, salah-salah maaf, ini gambaran saja agar jangan sampai sesuatu yang seorang penuntut ilmu itu memilih, Mas. Mana yang lebih utama dibandingkan mana yang utama. Dan orang yang menuntut ilmu syar itu tidak lagi sama dengan orang yang awam. Orang yang awam itu mempelajari ini yang halal, ini yang haram. Dengan orang yang menuntut ilmu syar'i itu adalah ini yang utama, ada yang lebih utama lagi. Maka kita kejar yang lebih utama, Mas. Paham sampai di sini? Ya. Ini juga kaitannya dengan manajemen waktu. Waktu kita setiap harinya kita habis buat apa? Nah, salah-salah maaf ya. Terkadang kita lalai. Tapi di tengah lalainya kita, kita terus bangkit lagi, itu yang terbaik. Daripada ketika orang lalai kemudian terus terjerembab dengan kelalaiannya. Anggapannya dia telah melakukan kebenaran, dia telah melakukan yang hak. Karena apa? Ngupoyo-upo ora oleh. Enggak ada yang melarang antum untuk bekerja, Mas. Tapi menjadi kerugian besar kalau antum meninggalkan majelis ilmu. Kan ngaji enggak tempat antum aja, Ustaz? Iya. Nah, antum kerja di tempat yang di situ ada pengajiannya, tapi antum enggak ikut ngaji. Itu kerugi loh, Mas. Meskipun antum enggak ngaji di sini, di karet enggak ada masalah, Mas. Karena enggak ada masalah. Tapi antum itu kerja di tempat di situ ada pengajian, tapi antum enggak ikut kajian di situ. Antum kerja di dekat pokok pondok, tapi antum enggak ngaji di situ. Hanya sekedar ngambil gaji di situ. Buat apa di situ, Mas? Sayang. Secara rohnya sangat disayangkan. Antum sudah dekat dengan pintu-pintu kebaikan, tapi antum tidak menggunakannya. Dengan alasan capek, Ustaz. Anak kalau terus-terusan, seolah-olah saya tinggal itu dari kerja ini, terus ngaji, pulang malam, sudah enggak ada daya. Yang memberikan kekuatan Allah Azza Jalla, bukan antum, Mas. Ingat itu, Mas. Nah, barakallahu fikum wa zadakum khairan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Ini agak gemuruh ini. Ana ngerasain beberapa ikhwan kok jadinya ya, seperti tadi, Mas. Kopinya kurang disangrai lagi. Nah. Ini semoga Allah memudahkan kita untuk merosting lagi. Merosting semangat maksudnya. Nah. Ibadullah, ketika disebutkan kita mengatakan ibadullah, kita senang. Dan ini yashmalu kafira wal muslima wal mu'mina was syahida was siddiq wal nabi. Ya. Jadi ini juga meliputi, mencakup orang kafir, orang muslim, orang mukmin, orang yang mati syahid, orang yang benar, orang yang lurus, bahkan nabi. Lakinnana law kulna, namun kita kalau kita katakan Muhammadun Abdullah, Muhammad adalah hamba Allah azza. Hadhihi idafatu khasatun. Ini adalah nisbatan yang khusus. Penisbatan yang khusus. Sehingga di sini ketika ketika Nabi SAW, ya. Ketika Nabi SAW mengatakan apa? La tadruni kama atartan Nasara ibn Maryam. Ya. La tadruni. Jangan kalian itu mengeluh-elukan aku, memuji-mujiku lebih sebagaimana memuji-mujinya Nasrani, orang-orang Nasara terhadap Isa ibn Maryam. Ya. Tapi waqulu, katakanlah oleh kalian, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah Azza Jal. Ini menunjukkan apa? Nabi SAW memilih sesuatu yang lebih mulia lagi. Jangan sampai kemudian melampaui batas. Ya, ini Abdullah. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Ya. Paham sampai disini, Mas? Nah. Jadi ini penisbatan idhofah yang khusus di sini, Mas. Idhofah yang penisbatan yang khusus. Laisat kal ubudiyati sabiqati, tidak sama dengan peribadahan yang sebelumnya. Maksudnya apa? Kata-kata ibadullah. Ibadullah itu hamba Allah seluruhnya, umum kan? Mau kafir, mau mukmin dan seterusnya, itu umum. Tapi kalau sebutannya Muhammadun ibadu Abdullah. Muhammad hamba Allah azza wajalla. Sebagaimana tadi hadis Nabi SAW, la tatruni kama atratan Nasara ibn Maryam. Walakin qulu, ya. Qulu inni Abdullah wa rasuluhu. Ya. Ini hadisnya sahih di Sahih Jami', bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah kalian itu mengeluh-elukanku melebihi yang seharusnya, sebagaimana orang-orang Nasrani mengeluh-elukan Isa bin Maryam. Tapi katakanlah oleh kalian, ya, apa? Inni Abdullah wa rasuluhu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Nah, sehingga di sini ketika ada kata-kata hamba Allah dan rasulnya, itu sudah khusus. Walaupun nisbatnya kepada Allah Azza wa Jalla, itu sudah khusus. Nah, Kembali lagi. Wa qawluhu khalaqa Adam ala suratihi. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam berdasarkan bentuknya. Yakni ya. Di sini penjelasannya balik lagi ke yang awal. Jadi khalaqa Adam ala suratihi, yakni suratan minas suwari, satu bentuk dari bentuk-bentuk allati khalaqallahu wasawwaraha, yang Allah itu telah bentuk, ya, khalaqallahu, Allah telah ciptakan, wasawwaraha, dan Allah telah menggambarkannya. Maksudnya di sini apa? Kayak ada orang mengatakan apa, Mas? Wajah antum itu mirip fulan. Bahkan dulu ketika awal-awal kajian ilmu, karena tinggi Ana dengan tinggi Syekh Abdul Bari hampir mirip. Kemudian minta tasybihan di Syekh Abdul Bari. Tamaman. Usir laisa, yani jadi Syekh juga bukan termasuk yang India yang kereng itu enggak. Ya. Biasa. Biasa. Enggak terlalu mancung juga, enggak ada. Ya, jadi biasa. Ya, orang-orang anggap ente itu kalau dari jauh mirip-mirip Syekh Abdul Bari. Ana bilang miripnya dari mana? Kacau ini. Tapi di sini ana berpikir satu, Mas. Allah Azza wa Jalla itu menciptakan ya makhluknya, itu ada kemiripan, ada. Yang mirip-mirip itu ada. Ya, yang mirip-mirip itu ada. Anda pernah lihat waktu itu, yang mirip-mirip Mas Furqon? Ada. Ada. Waktu itu Anda, wah ini Mas Furqon kedua. Ada berapa orang lagi? Ada ikhwan Anda, teman Anda dulu, pas kemarin daurah itu Anda ngeliat juga, ada Ustadz mirip banget ini. Teman-teman Anda, mirip banget. Nah, kemiripan-kemiripan seperti itu adalah kuasa dari Allah Azza wa Jalla. Allah berkuasa untuk menjadikan beda rahim, beda bapak, tapi mirip. Kok bisa? Ya. Dari itu saja, orang harusnya sudah bisa berpikir bahwasanya ada zat yang telah menciptakan itu semua dengan kekuasaannya yang absolut. Nah. Kemudian. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Jadi walaqad khalaqnakum, dan telah kami ciptakan kalian, tsumma sawwarnakum, lalu telah kami gambarkan kepada kalian, kami bentuk kalian, tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam, kemudian kami katakan kepada para malaikat, isjudu, bersujudlah kalian, li Adam, kepada Nabi Adam. Surah Al-A'raf ayat 11. Wal musawwar Adam, yang dibentuk di sini adalah Nabi Adam. Yang musawwar di sini, yang dibentuk di sini adalah Nabi Adam. Idan fa Adam ala suratillahi, maka Adam itu berdasarkan bentuknya Allah Azza wa Jalla. Bentuknya Allah Azza wa Jalla. Yani anna Allah huwa alladhi sawwarahu ala hadhi surati allati tu'addu ahsan surah fi makhluqati. Nah. Jadi di sini Nabi Adam itu Allah ciptakan, ya. Karena di sini walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Terakhirnya, ini kaitannya dengan apa, Mas? Ketika Nabi Adam awal-awal. Paham? Sehingga Allah Azza wa Jal jadi al-musawwar di sini adalah Nabi Adam. Yang dibentuk di sini adalah Nabi Adam. Idan fa Adam ala suratillahi. Adam alaihi salam itu berdasarkan bentukannya Allah maksudnya. Bentukannya Allah, bukan berdasarkan Allah itu seperti itu, bukan. Ingat-ingat, Mas. Yani anallahu walladhi sawwarahu. Allah lah yang telah membentuknya. Ala hadhi surati. Ala hadhi surati. Berdasarkan bentuk ini allati tu'addu yang dianggap di sini ahsanu surati fil makhluqati yang dianggap ini adalah sebaik-baik gambaran dari makhluk-makhluknya Allah Azza wa Jalla. Sekarang kalau misalnya kita bandingkan dengan misalnya ada enggak manusia yang dibandingkan dengan kuda, bagusan mana? Antum mau nikah sama kuda atau sama manusia, Mas? Kudanya bahenol loh, Ustaz. Hatta kudanya bahenol, Mas. Gak bisa dinikahi, Mas. Paham, Mas, ini sih. Nah, ini juga sama. Ini adalah tentang kata-kata makhlukat, seluruh makhluk. Maka Allah Azza Jalla itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, sebaik-baik bentuk. Nah. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nah. Laqad dan benar-benar khalaqna, kami ciptakan al-insana manusia fi di dalam ahsani taqwim, sebaik-baik takwim, bentuknya, ciptaannya, rupanya, itu semuanya sebaik-baiknya. Ya. Mas Soleh, di kampung antum yang sama dengan antum bentuknya, rupanya ada enggak? Enggak ada. Iya, wis. Enggak ada kan? Enggak ada, alhamdulillah. Fadol. Sudah diizinkan. Nah, Allah mbak. Tenang, Mas. Nah, habidakumullah. Ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa ifadatullahi ya. Wa fa idafatullahi, nah. Fa idafatullahi as-surah ilaihi min bab at-tasyrif. Maka idafatullahi tentang di sini penyandaran kepada Allah Azza Jal as-surata ilaihi kepadanya min babi tashrif termasuk dari bentuk pemuliaan bab pemuliaan, Mas. Ta'annahu Azza wa Jal i'atana bihadi surati. Di sini Allah Azza wa Jal ini benar-benar yang diinginkan, yang dimaksudkan ini adalah bentuk seperti ini. Yang ini yang terbaik. Wa min ajli dhalika la tadribil wajha. La tadribil wajha. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah apa? Engkau memukul wajah. Maka ini balik kepada penjelasan apa? Tentang akhlak seorang suami kepada istrinya. Itu tidak boleh memukul wajah, Mas. Haram, Mas. Masalah sama fiya. Makanya la tadribil wajh wa la tuqabbih. Tidak boleh memukul wajah dan tidak boleh menjelek-jelekan, mencaci maki, menjelek-jelekan. Ya, wa la tahjur illa fil bait. Wa la tahjur illa fil bait. Dan tidak boleh itu mengisolasi, memboikot istri kecuali di rumahnya. Ah, maksudnya di sini tidak boleh memboikot, misalnya apa? Tentu memboikotnya di rumah mertua. Tidak boleh. Itu pertama nambahi sakitnya mertua. Ya. Anakku dingin iki kowe iki jan kurang ajar. Mantu apa to kowe? Nah. Ada yang seperti itu juga. Nah, salah sama mafia. Dan semoga Allah Azza Wajalla memberikan hidayah kepada orang-orang yang seperti itu. Cak, Mas. Yang kasihan tuh anak-anaknya. Ya. Jadi apa? Memboikot istrinya bukan di rumahnya, tapi di rumah mertuanya atau rumah yang mana saja, bukan rumahnya sendiri. Diboikot maksudnya apa? Pisah ranjang. Giliran nginepnya di mertuanya enggak sekamar, Mas. Wegah. Boleh sak kamar. Enggak boleh seperti itu. Diboikot itu adalah di rumah. Di rumahnya dia. Paham, Mas? Nah. Ini juga kaitannya dengan kemarin berkaitan dengan kajian hari Ahad. Ya, kajian yang kurang diminati. Tentang sualat ta'adud zaujat. Tentang pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan poligami. Orang diminati. Tapi ingat, Mas. Bukan berarti tidak dinikmati dan tidak diminati itu bukan bagian dari rezeki antum. Kalau Allah sudah mentakdirkan, itu enggak akan lari kemana-mana. Tapi yang jelas, fayandam man yandam, akan menyesal orang yang menyesal. Kenapa, Mas? Tidak mengambil kesempatan itu dari awal. Karena al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, aja lagi, Mas. Fa aibu hassa. Jadi tidak boleh mengatakan wa ta'ibahu hassa. Kalau orang tidak boleh memukul wajah, tidak boleh mengucapkan semuanya yang dari panca indera itu diaib-aibkan. Wow, misalnya, ya nggak usah dicontohkan, Nana nggak senang juga untuk mengatakan ucapan-ucapan seperti itu. Ya, dengan mengucapkan yang itulah seperti itu. Nah, wala tuqabbihu, dan jangan pernah menjelek-jelekkannya. Fataqul qabbahallahu wajhaka. Allah akan menjadikan jelek wajahmu. Wa wajha man asbaha wajhaka. Dan wajahnya itu sama dengan orang yang wajahnya itu semisal dengan wajahmu. Jadi maksudnya kalau misalnya antum itu menjelekkan istri antum, itu sama halnya antum itu menjelekkan diri sendiri. Karena apa? Garwo, Mas. Digaring nyowo. Karena apa? Sudah menyatu. Kita dengan istri kita sudah menyatu. Kalau misalnya istri ada kekurangan, maka itu kekurangan kita. Paham sampai sini? Nah, oke, bojone kurang. Sing kurang ora bojone. Bojone meneh. Ora sing wedok, sing lanang barang. Nah, sama. Nah, salah sama mafia. Nah, kemudian di sini, ya, fa ta'ibahu ma'nan. Maka di sini di sini maknanya itu yang dijadikan aibnya itu secara maknanya. Fa min ajli, fa min ajli annahu surat allati sawwaraha Allahu wa adafaha ila nafsihi tashrifan wa takriman la tuqabbihaha bi aibin hissiyin wala bi aibin ma'nawiyin. Jadi kalau itu dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu jangan sampai, ya, itu ada pemuliaannya, itu ibadullah, hambanya Allah kok jadi seperti itu. Nah, pemuliaan dan penghormatan, maka jangan dicela, jangan dijelekkan dengan aib yang itu hissiyin, bisa dilihat dengan panca indera. Wala bi aibin ma'nawiyin, atau dengan aib yang itu secara maknawi tidak bisa dilihat sama sekali, maknawi, maknanya saja. Tsumma hal, ya, kemudian ada pertanyaan. Tsumma hal yu'tabaru hadzal jawabu harifan am lahu nadhirun? Apakah di sini jawaban ini bisa dianggap ibaratnya itu sebagai tahrifan, sebagai bentuk tahrif, penyelewengan, am lahu nadhirun, atau memang di situ memang ada nadhirnya, ada sudut pandang yang itu bisa dikorelasikan. Nah, artinya nyambung di situ. Lahu nadhirun, di situ ada memang, ya, timbal baliknya, ada benang merahnya maksudnya di situ. Kama fi baitillah, sebagaimana dalam baitillah, rumahnya Allah, wa naqatillah, dan naqahnya Allah, untanya Allah, wa abdillahi, dan hambanya Allah. Li'anna hadhi suratu, ya, li'anna hadhi surata, ay suratu Adam, karena bentuk ini, itu bentuknya Nabi Adam, ya, munfasilatun ba'inatun minallahi, karena ini terpisah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Wa kullu syai'in adhafahu Allahu ila nafsi wa huwa munfasilun ba'inun anhu, dan apa saja yang di situ diidhafahkan, Allah Azza wa Jalla mengidhafahkan, menisbatkan kepada dirinya, itu adalah terpisah jauh darinya. Fa huwa minal makhluqati, maka itu adalah termasuk makhluk-makhluknya. Fa hina idin yazulu iskal, maka dengan ini hilanglah iskal. Ya. Kesulitan-kesulitan untuk memahaminya jadi hilang. Kenapa? Karena kalau penyandaran itu hanya bentuknya apa? Pemuliaan. Makanya di sini jawaban kedua, Mas, bisa ditulis. Jawaban kedua. Coba. Ala surati, atas bentuknya, itu adalah penisbatan kepada Allah yang menunjukkan kepada pemuliaan nisbat, seperti Abdullah, hamba Allah. Paham ya? Ini adalah jawaban yang kedua tentang iskal, kesulitan dalam memahami kontekstual hadis Nabi SAW. Apa, Mas? Inna allaha khalaqa Adam ala suratihi. Paham sampai sini? Tentang ala suratihi berdasarkan bentuknya. Bentuknya siapa? Bentuknya Allah. Enggak. Ya, tapi di situ hi nisbat kepada Allah saja bagian dari pemuliaan. Walakin idza qala qa'il, masih ditambah lagi sama Syekh. Namun kalau ada yang berkata, ya, ini tambahin lagi. Walakin idza qala qa'il, ayyuma aslam, al ma'na al awwal aw al tsani? Qulna al ma'na al awwal aslam, ma dumna najidu anna li dhahiri lafdhi masaghan fil lughati al arabiyyati wa imkanan fil aqli, fal wajibu hamlul kalami alayhi, wa nahnu wajadna anna as surata la yalzamu minha mumathalatul surati al ukhra, wa hina idin yakunu al aslamu an nahmilahu ala dhahirihi. Nah, ada pertanyaan lagi di sini. Ajib. Kalau ada yang berkata, mana yang lebih selamat, Mas? Makna yang pertama atau makna yang kedua? Nah, sekarang anak mau tanya nih pada Pak Kun. Ya. Makna yang pertama yang mana? Makna yang kedua yang mana? Cia, cia. Gimana Pak Kun? Nah. Karena pertanyaannya, makna yang pertama itu yang mana? Makna yang kedua itu yang mana? Ada yang berpendapat lain, Mas? Apa, Mas Selamat? Mana yang awal, makna awal dan makna tsani itu yang mana? Lekuk semua, tak? Mana, Mas? Yang mana Mas? Fit? Otot? Mas Mung, mana yang Mas Mung? Mana yang, mana awal, mana sani? Kulna makna al-awwal aslam. Mana yang pertama dan lebih selamat. Maka ana tanya sama Mas Selamat. Ya. Mau diganti Mas Selamat, namanya Mas Aslam? Ya. Mas Yud, yang mana Mas Yud? Tidak ada kendang. Malam pun sepo. Di Mas Yud. Akhir mana? Menunjukkan kepunyaan, kemuliaan. Ayo. Nah, ini ayyuma aslam makna al-awwal aw ats-tsani. Yang awal itu sebagaimana tadi. Ya, makna awal itu adalah makna yang dimana kita mengambil bahasanya ala suratihi. Jadi kita maksudnya apa? Ala suratihinya, Mas. Makna ala suratihinya. Jadi makna ala suratihi yang pertama adalah kaitannya dengan apa? Tidak mengharuskan. Sama dengan bentuknya. Kalau Allah Azza wa Jalla itu menciptakan Nabi Adam, tidak harus itu bagian dari bentuknya Allah Azza wa Jalla. Enggak. Begitu juga kalau misalnya bulan, maka ketika zamratul al-ula yadkhulul jannata ka al-qamar. Bagaimana tadi bahwasanya yang pertama, makanya disebutkan di sini, ya. Inna awwala zamratin tadkhulul jannata ala suratul qamar. Sesungguhnya yang pertama kali, rombongan pertama kali yang masuk surga itu menurut perwujudan qamar. Itu bukan, ya, maknanya bukan saklek seperti ini. Kalau qamar berarti wujudnya qamar, ya. Min kulli wajhin, tidak. Ini makna yang pertama di sini. Makanya disebutkan ini awal wasani. Nah, Kalau yang tadi, ini sebenarnya makna masuk kepada yang sudah kita bahas tadi. Bukan kaitannya dengan jawab. Ingat tuh mas. Jawab yang akhir itu tidak ada kaitannya dengan makna yang kedua. Jadi balik lagi pada pembahasan yang sebelumnya. Makna awal dan makna sani. Ya. Kulna makna awal aslam. Dan kita sudah katakan, kulna itu sudah kita katakan. Jadi bukan tidak ada kaitannya dengan tentang nisbat. Paham? Tidak ada kaitannya dengan apa mas? Jawaban yang lain. Ingat, ini antum harus lihat. Khalaqa Adam ala suratihi. Ini kan sebutkan kulna jawabun akhar. Ini bukan makna akhar. Ingat. Yang makna ini cuma ada dua. Yang pertama tadi. Ini makna. Makna yang pertama minkuli wajin au ta'taqidu annaha ala suratil bashar. Ini makna yang pertama. Ini ya. Dan disebutkan di sini adalah makna yang pertama di situ yang pertama bahwa yang selamat itu yang seperti itu. Nah. Paham sampai di sini? Jadi makna yang pertama zala iskal. Kalau wa in qulta as-sani zala iskal. Ini bagian makna yang pertama. Nah, sekarang makna yang kedua terkandung pada jawabannya. Jawaban yang kedua, jawaban yang akhir itu tentang apa? Tentang tasyrifan. Apakah bentuknya itu sebagai tasyrifan itu jauh lebih utama daripada ketika menyebabkan secara bahasa Arabnya? Karena tasyrif itu tadi bukan secara bahasa Arab. Karena nisbatnya kepada zatnya. Zat Allah Azza wa Jalla. Ibadullah. Abdullah. Ya. Sehingga tadi memang tidak ada kaitannya dengan makna yang pertama, makna yang kedua. Secara di awal. Tapi di sini kaitannya dengan pembandingan antara ketika jawaban yang pertama dengan jawaban yang kedua, tetap sifatnya di situ adalah jawaban yang pertama ketika dikembalikan pada ala suratihi yang kaitannya dengan apa mas? Yang berkaitan dengan syakal. Laisa bimujarrad syakal. Bukan kaitannya dengan bentuknya yang harus sama. Komar bukan langsung kemudian komar. Tapi bentuknya tetap manusia. Tapi dengan penampakan yang jauh lebih baik. Nah, sama dengan di sini. Makna yang awal itu. Makna yang kedua adalah kaitannya dengan jawaban. Betul dengan jawaban. Karena apa? Tasyrifan. Maka kita katakan makna yang pertama adalah lebih selamat. Kenapa? Madumna najidu anna lidzahiril lafzi masaghan fil lughati arabiyyah wa amkanan fil aqli. Kalau kaitannya secara zahirnya itu masih ada ruang lingkupnya dalam bahasa Arab itu masih tercakupi dan ada kemungkinan untuk bisa dipahami secara akal, fal wajib hamdul kalam alaihi, maka wajibnya itu harusnya apa? Menjadikan, menghantarkan kalam itu, membawa kalam itu, membawa perkataan itu kepada pada makna yang seperti itu. Jadi makna yang lebih selamat secara bahasa Arab bisa difahami, secara akal bisa difahami pula. Kalau tadi tasyrifan, itu hanya bahasa Arab, mas. Ingat ya, mas. Tasyrifan, jawaban yang kedua, hanya bahasa Arab. Kalau yang pertama dikatakan lebih aslam, kenapa? Karena itu dasarkan hadis Nabi SAW. Anna awwalu zamratin tadkhul jannata al-qamar. Al-qamar kalau Nabi SAW. Paham sampai di sini? Nah. Wanahnu wajadna anna surata la yalzimu minha mumathilat suratul ukhra. Jadi la yalzamu minha mumathilatul suratul ukhra. Kita dapati bahwasannya as-surata, bahwasannya gambaran itu tidak mengharuskan di dalam gambaran itu harus sama mirip dengan gambaran lainnya. Wahina idin yakunul aslam, maka ini lebih selamat. Au nahmilahu ala dhahiri, atau kita itu membawa dengan secara dhahirnya. Secara dhahirnya. Nah, naktafi bihadzal qudrah, kita cukupkan dengan sekian.